بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حبكم من كفن ميت إنما نعم فرض كفاية. نعم، berapa bilangan yang wajib dalam mengkafani mayat, yakni kafannya? Innamak. Satu. Baik. Ada pun yang tiga adalah sunnah. Nah, mengkafani mayat dengan kain putih wajib apa sunnah? Sunnah. Kain kafan bersih. Nah, kain kafan bersih dan suci. Wajib apa sunnah? Innama. Wajib. Ahsan. Baik. Nah, di dalam mengkafani jenazah. Setelah mayat diletakkan di atas kain kafan itu, dilipat, mulainya melipat itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sendamen. Nah, kanan kiri, baik, kanan kiri, dan itu masuk pada wakana yuhibbut tayammun. Kemudian sebelum kita masuk dari hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengkafani mayat, nah, di sana ada cara dalam kita mengkafani mayat ini di waktu kita melipat dari sisi kanan ke sisi kiri, dan bagaimana kita mengambil handuk yang diletakkan di auratnya itu, karena kita tidak boleh melihatnya sehingga ditutup. Apakah handuknya atau kainnya yang menutupi auratnya dimasukkan sekalian? Nah, tidak dimasukkan, artinya tidak dibiarkan bersama kafan, tidak akan, tapi diambil secara tertutup, yaitu ini kafan. Nah, ini kafan. Ada sesuatu yang panjang. Nah, kemudian umpamanya ini mayatnya. Baik. Ada. Kemudian diletakkan mayat di atas kafan seperti ini. Ini kepalanya. Ada. Kemudian ada kain yang menutupi auratnya antara pusarnya dan lutut, masih dalam keadaan tertutup. Ketika kita bawa dari tempat memandikannya, kita letakkan dalam keadaan tertutup. Tertutup dia. Nah, tertutup. Ini kanan mayat, ini kiri. Maka kita lipat sisi kanan ke sisi kiri. Tertutup semua mayatnya. Baru tarik dengan perlahan kain yang menutupi auratnya. Baru taruh. Kemudian lipat sisi kiri ke sisi kanan. Dan demikian seterusnya. Demikian caranya. Baik. Ada. Demikian cara untuk mengambil dari kain yang menutupi auratnya. Baik. Sekarang kita masuk hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengkafani mayat. Hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengkafani mayat. Pertama, Apabila kain kafan, tidak mencukupi untuk menutupi seluruh badannya. Maka yang diutamakan adalah bagian atas mayat. Yang diutamakan adalah bagian atas mayat. Adapun bagian bawahnya, yang terbuka, ditutup dengan daun-daunan, atau yang lain. Baik, ini yang pertama. Apabila kain kafan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh badannya, maka yang diutamakan adalah bagian atas mayat. Adapun bagian bawahnya yang terbuka, ditutup dengan daun-daunan atau yang lain. Al-Bukhari. Kita ringkas Al-Fath, yani Fathul Bari. Dan Al-Bukhari, langsung nomor hadisnya, 1276. Al-Bukhari, 1276. Muslim, 940. Al-Fath, jilid 3, halaman 170. Baik. Jadi ketika kita dapati kafan itu tidak mencukupi untuk kita kafankan ke mayat, karena pendeknya, karena sempitnya, insyaAllah, maka utamakan bagian atas, bagian kepala, itu yang tertutupi. Nah, jadi jika ini kafan tidak mencukupi, maka utamakan bagian kepala yang tertutup, kaki yang terlihat. Nah, kaki yang terlihat. Karena yang disebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan ini di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, diterangkan di sana bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengutamakan bagian kepala. Adapun bagian kaki yang terlihat tutup dengan dedaunan, daun yang lebar cari untuk menutupinya, atau apa saja yang bisa untuk menutupinya. Jika ada kain, kain itu terputus-putus, maka jahit terlebih dahulu agar lebar, lapang dan mencukupi. Ada. Nah, jika sulitnya untuk itu, maka cari tambahan kain dan kafankan ke kakinya yang terlihat, tidak mengapa. Ada. Jika tidak ada sama sekali kecuali dedaunan, maka tidak apa-apa. Pakai daun-daunan, daun yang lebar, tutupkan. Nah, yang penting usahakan kepala terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan antara kafan untuk perempuan tidak ada perbedaan antara kafan untuk perempuan dengan kafan untuk laki-laki. Tidak ada perbedaan antara kafan untuk perempuan dengan kafan untuk laki-laki. Tidak ada perbedaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa kafinu fiha mautakum." Kafanilah mayat-mayat kalian. Umum. Putih. Sama. Perempuan juga putih. Ada. Baik. Di kafani pada waktu itu, 3 helai. Maka perempuan pun sama. 3 helai. Setiap apa saja dalam urusan ibadah ini, ketika tidak ada keterangan dari syariat ini yang membedakan antara laki dengan perempuan, maka al-asl, hukum asalnya sama. Sholat duhur, berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau perempuan bagaimana? 4 rakaat tambah 2 rakaat? Sama. Mau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, sama. Ada. Dan dari ibadah-ibadah yang lainnya sama. Kecuali jika ada keterangan dari syariat ini yang membedakannya. Baru. Nah, kita katakan beda. Kalau tidak, maka sama. Demikian hukum asal. Seperti dalam hal kafan. Sama. Dalam cara mengkafaninya pun sama. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang yang meninggal di waktu ihram, seorang yang meninggal di waktu ihram tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya. Tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya dengan kafan. Kecuali perempuan. Seorang yang meninggal di waktu ihram tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya dengan kafan. Kecuali perempuan. Al-Muhalla 590, yakni masalah ke 590. Jadi ketika seorang meninggal dalam keadaan dia umrah atau haji, dalam keadaan dia ihram, maka mengkafaninya dengan tidak ditutup kepalanya dan mukanya, hanya sampai lehernya saja. Ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "La tukhammiru ra'sah, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiyan." La tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiyan. Sungguhnya dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Nah. Ada. Kecuali perempuan. Nah, kecuali perempuan. Nah, perempuan tutup sebagaimana kita menutup dengan kafan laki-laki yang meninggal dalam keadaan selain ihram, selain dia berihram. Baik. Yang keempat. Tidak ada bilangan tertentu. Tidak ada bilangan tertentu dalam ikatan kafan. Tidak ada bilangan tertentu dalam ikatan kafan. Yang penting kafan tidak terbuka. Apa fatwa Ibn Baz. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Yang kita singkat fatwa Ibn Baz. Fatwa Ibn Baz jilid 13. Fatwa Ibn Baz jilid 13 halaman 195. Jilid 13 halaman 195. Ya, tidak ada bilangan tertentu dalam ikatan kafan. Yang penting kafan tidak terbuka. Ya, mau diikat 3 tidak mengapa, 4, 5 tidak mengapa. Mereka yang mengharuskan harus 5. Fa'alaihi dalil. Jadi semua yang mengilzamkan, mengharuskan, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Nah, padahal di sini disyaratkannya itu hanya sekedar supaya tidak terbuka. Nah, kemudian yang kelima, ikatan kafan lebih baik dibuka. Setelah ikatan kafan lebih baik dibuka setelah dimasukkan ke liang kubur. Ikatan kafan lebih baik dibuka setelah dimasukkan ke liang kubur. Ini marji'nya juga sama, fatwa Ibn Baz jilid 13 halaman 195 sama. Jadi setelah dimasukkan ke liang kubur dibuka. Dibuka semuanya, atasnya, bawahnya, semua dibuka. Afdal. Kalaupun tidak dibuka, tidak ada apa-apa. Tidak ada. Jadi, ikatan itu, di waktu kita mengkafani, supaya tidak terbuka saja. Ketika dibawa, hingga dimasukkan ke liang. Supaya tidak terbuka. Tapi kalau sudah dimasukkan, dibuka. Nah, itu yang afdal. Baik. Yang keenam, mayat yang banyak luka di badannya, mayat yang banyak luka di badannya karena kecelakaan atau yang lain, karena kecelakaan atau yang lain, maka sebaiknya ditutup seluruh badannya dengan plastik sebaiknya ditutup seluruh badannya dengan plastik sebelum dikafani. Agar darahnya tidak mengenai kafan. Agar darahnya tidak mengenai kafan. Fatwa Al-Tahara wa Salat. فتاوى الطهارة والصلاة. فتاوى الطهارة والصلاة لابن باز. يعني الشيخ العلامة ابن باز. جل الدواء. فتاوى الطهارة والصلاة لابن باز. جل الدواء على من دوارات استجب للابان. Ketika kita dapatkan mayat dalam keadaan banyak luka, yang mana tidak memungkinkan untuk dimandikan dengan air, maka bisa dengan ditayamumi. Baik. Nah, kalau kita langsung kafani, darah mengucur dari banyak tempat karena kecelakaan. Nah, parah. Maka bagaimana? Tutup dulu dengan plastik yang menutupi seluruh badannya. Tutup dengan plastik, satu plastik cukup. Baru setelah itu kafan. Kafan pertama, kafan kedua, kafan ketiga, seperti biasa. Ada. Beda dengan luka pada satu tempat. Luka pada satu tempat bisa ditutup dengan kapas. Tapi kalau pada banyak luka, banyak tempat. Nah, apalagi tidak memungkinkan untuk dimandikan. Maka dengan cara seperti ini. Baik. Kemudian yang ketujuh. Orang yang syahid di medan perang. Orang yang syahid di medan perang. Dikafani dengan pakaian yang melekat. Dikafani dengan pakaian yang melekat di badannya saja. Orang yang syahid di medan perang dikafani dengan pakaian yang melekat di badannya saja. Marjinya Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari, nomor hadis 1348. 1348. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafani seorang yang meninggal di medan perang. Yang dia syahid di medan perang. Adapun yang dia syahid, syahid selain dari medan perang, yaitu tenggelam, syahid karena keruntuhan, syahid meninggal karena sakit perut, maka dia tetap sebagaimana selain syahid saat dikafani. Adapun syahid yang di medan perang, tidak, tidak dikafani. Baik. Kemudian yang ke-8. Hadis tentang mengkafani perempuan. Hadis tentang mengkafani perempuan dengan 5 helai kain adalah lemah. Terus Ad-Da'ifah, yakni silsilah Al-Ahadith Ad-Da'ifah di Syekh Al-Albani, disingkat Ad-Da'ifah. Nomor hadis 5844. 5844. Ahkamul Janaiz halaman 65. Kamu janaiz juga milik Syekh Al-Albani. Halaman 65. Jadi hadis tentang mengkafani perempuan dengan 5 helai kain adalah lemah. Nah, memang ada hadisnya, tapi lemah. Anak beliau sendiri, yang hadis itu menceritakan bahwa anak beliau sendiri ketika meninggal dikafani dengan 5 helai kain. Hadisnya lemah. Dan diterangkan di kitab ini, Ad-Da'ifah dan Ahkamul Janaiz. Nah, dengan itu tidak ada perbedaan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya antara kafan laki-laki dengan kafan perempuan. Nah, adapun yang mengatakan kafan perempuan harus 5, adapun laki-laki 3, lemah hadisnya. Demikian yang rajih. Kemudian yang ke-9, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah tidak mengapa dari harta mayat, dari harta mayat itu sendiri. Biaya pengurusan jenazah tidak mengapa dari harta mayat itu sendiri. Alakinna da'imah, jilid 8 halaman 351. Biaya pengurusan jenazah tidak mengapa dari harta mayat itu sendiri. Jadi sebagian orang memahami ketika orang itu meninggal, maka hartanya akan pindah ke ahli warisnya. Nah, dengan itu, ini milik ahli waris, tidak boleh diambil untuk pengurusan jenazah. Dari biaya memandikan mamanya, mengkafani, menguburkan, butuh biaya. Nah, sebagian mereka mengatakan tidak boleh dari harta ini, kita carikan harta yang lain. Nah, tidak benar. Tidak mengapa. Bahkan demikian yang utama, sebelum dibagikan dari harta waris itu, maka untuk biaya ini, untuk hutangnya, disampaikan amanah-amanah, wasiat-wasiat, semuanya selesai, baru dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, jadi di dalam pengurusan ini, yang asalnya harta dia, nah, harta dia selesai baru bagikan. Nah, bagaimana jika ada yang lain yang menutupinya? Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Anaknya umpamanya, atau orang tua yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, tidak mengapa. Atau orang lain yang tidak ada hubungannya, kerabat, boleh. Baik. Yang ke-10, menulis doa atau tulisan-tulisan tertentu. Menulis doa atau tulisan-tulisan tertentu di kafan mayat termasuk bid'ah. Menulis doa atau tulisan-tulisan tertentu di kafan mayat termasuk bid'ah. Ahkamul Janaiz, halaman 312. Ahkamul Janaiz 312. Nah, ini banyak. Tempat kita banyak. Di kalangan orang-orang awam, mereka mempunyai kain kafan yang khusus. Kalau tidak kain kafan yang khusus, penutupnya. Nah, yang ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan ayat Allah, atau doa-doa, atau kaligrafi, bahasa Arab, la ilaha illallah, atau yang lainnya. Nah, kemudian yang ke-11. Keyakinan bahwa si mayat akan berbangga-bangga di hadapan mayat yang lain. berbangga-bangga di hadapan mayat yang lain dengan kafan yang dia pakai. Dengan kafan yang dia pakai, termasuk bid'ah. Keyakinan bahwa si mayat akan berbangga-bangga di hadapan mayat yang lain dengan kafan yang dia pakai, termasuk bid'ah. Ahkamul janaiz. Ahkamul janaiz. Halaman 312. Halaman 312. Nah, sebagian mereka punya keyakinan ini. Sehingga kafannya adalah kain kafan yang mahal. Kain kafan yang bagus. Baik. Kenapa? Karena dia nanti akan berbangga-bangga dengan mayat-mayat yang lainnya di alam barzah. Bahkan ketika dia dikafani dengan kafan yang murah, maka akan diejek oleh mayat-mayat yang lain. Nah, di alam barzah itu, karena kafannya yang murahan, demikian katanya. Nah, dan memang ada hadisnya, itu hadis yang palsu. Baik. Maka jika mereka mempunyai keyakinan seperti ini termasuk dari bid'ah muhdats. Ahkamul janaiz 312. Baik, selesai kita. Dan insya Allah akan ada tambahannya dari hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengkafani mayat ini. Insya Allah kita akan tuliskan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian dari apa yang kita tuliskan sebelumnya di hal-hal yang perlu diperhatikan seputar memandikan mayat, ada faedah tambahan. Nah, kemarin kita berhenti sampai nomor 21. Demikian ya, kawan? Ya. Baik, sekarang nomor 22. Nomor 22. Orang yang meninggal di medan perang, orang yang meninggal di medan perang tidak perlu dimandikan. Orang yang meninggal di medan perang, yakni syahid. Orang yang meninggal di medan perang tidak perlu dimandikan. Orang yang meninggal di medan perang tidak perlu dimandikan. Al-Mughni jilid 3 halaman 467. Jilid 3 halaman 467. Al-Majmu' jilid 5 halaman 264. Baik. Yang ke-23. Yang ke-23. Gigi palsu mayat yang terbuat dari emas. Gigi palsu mayat yang terbuat dari emas atau dari barang berharga lain, atau dari barang berharga lain, boleh dicabut sebelum dikubur, boleh dicabut sebelum dikubur, selama tidak membahayakan. Nah, selama tidak membahayakannya, yakni membahayakan mayat, selama tidak membahayakannya. Ini yang ke-23. Gigi palsu mayat yang terbuat dari emas atau dari barang berharga lain boleh dicabut selama sebelum dikubur, selama tidak membahayakannya. Al-lajna da'imah, al-lajna ad-da'imah, jilid 8 halaman 356, jilid 8 halaman 356. Nah, jadi ketika kita memandikan mayat, ternyata ada gigi palsu dan giginya terbuat dari emas atau platina atau yang lainnya dari barang-barang mahal, apakah boleh dicabut? Ulama mengatakan boleh jika tidak memudaratkannya, membahayakannya. Nah, karena biasanya gigi palsu itu orang yang ahli atau yang bisa, maka ia akan mencabutnya dengan mudah. Kan? Tapi kalau tidak bisa, karena rumitnya, sulitnya, dan khawatir akan mengganggu gigi yang lain, biarkan. Demikian kata ulama. Kalau giginya, gigi palsunya itu tidak berharga, gigi palsu biasa, maka jangan dicabut. Jangan dicabut. Nah, karena tidak ada faedahnya. Kalau keburu dikubur, ternyata ada yang beritahu gigi palsu dia terbuat dari emas. Bagaimana? Biarkan. Nah, jangan diambil kembali. Baik. Hala, jangan dibongkar kuburannya. Tidak boleh, biarkan. Ini disebutkan di Al-Lajna Da'imah jilid 8 halaman 356. Nah, jadi mengkafani mayat baru sampai 11. Insyaallah lanjutannya pada pertemuan yang akan datang, dan soal-soal juga berarti setelah kita tuliskan semuanya. Hala. طيب نكتفي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.